udah nyala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala ali wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qad Allahu ta'ala fi kitabil karim bi qawli ya'tadi muhtadib. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khayral zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisil ukhra. بادروا بالعمل الصالحات فستكون الفتن ككتاب الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو كما قال في حديث الأخرى سددوا وبادروا وقربوا فإنه لا يدخل الجنة أحدكم أبدا كلا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا walakin Allah yataqam madani bi rahmati. Al-hadis akan makam sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala daika ma syahidin. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, DKM Masjid Nurul Huda di Tanjung Sari Residen, Tanjung Sari Asri Residen yang dirahmati Allah. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan para bapak, ibu, tokoh, sesepuh, zuhama yang dimuliakan Allah, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan karena Allah, hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bagaimana kabar malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Tadi keras Kang Azka ini. Gimana sehat Kang Azka? Alhamdulillah. Allahu akbar. Ya, sekarang agak pelan suaranya. Baik, Bapak Ibu, berkat Allah, syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa kembali hadir di Masjid Nurul Huda. Terakhir saya mengaji di siang hari ya, di sini kajian siang hari saat itu dengan pengajian majelis taklim apa tuh ibu-ibu ya waktu itu yang kita adakan di siang hari. Hari ini Allah SWT menakdirkan kita bisa hadir dalam kajian bersama One Ummah Movement yang difasilitasi oleh DKM Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang berkah buat kita, dan ini menjadi salah satu wasilah kita mendapatkan kemudahan untuk menuju surga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam saya limpahkan pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang telah memberikan satu spirit buat kita. Betapa banyak keutamaan yang Allah berikan pada kita, terlebih keutamaan dari ibadah yang kita lakukan. Di antara ibadah itu bukan hanya ibadah wajib tapi juga ibadah sunnah. Nah, salah satu ibadah sunnah adalah ibadah seperti yang kita laksanakan ini. Dan ini faedahnya luar biasa. Rasulullah SAW menyatakan dalam salah satu hadisnya, "Man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang pertama itu, ya. Maka saya mendoakan mudah-mudahan yang hadir di sini dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang jawab sedikit, peminatnya sedikit memang ya. Bapak Ibu mau masuk surga? Ya, yang jawab sedikit memang. Berarti peminatnya sedikit. Bapak Ibu mau masuk surga? Kedengaran sekarang agak banyak dikit. Nambah 5 orang. Ya, hafal nama-nama surga, Bu? Nah, hati-hati, Bu. Mau masuk surga enggak hafal surga, nanti salah alamat di Padang Mahsyar nanti, Bu. Hafalin, Bu ya. Ya, Kang Azga hafal nama-nama surga? Firdaus. Oh, di mana-mana pasti Firdaus lah panggilnya. Oke, okay, Firdaus. Kemudian Aden. Di bawah Aden, Aroyan itu nama pintunya, bukan nama surganya. Dan itu pintu yang dimasuki oleh orang yang saum. Apalagi? Hafal surga apa hafal neraka? Jangan-jangan nih hafalan neraka ini. Baik, Bu, apa aja nama surga, Bu? Firdaus, di bawah Firdaus Adan, di bawah Adan Naim, di bawah Naim Ma'wa. Ibu-ibu enggak googling kan, enggak? Di bawah Ma'wa Darussalam, di bawah Darussalam Darul Maqamah, paling bawah Baitul Ma'mur. Nah, itu paling bawah. Di bawah Baitul Ma'mur ada Nurul Huda. Lah kan dari masjid kita meraih surga, masa dari supermarket? Tidak kan, dari masjid. Ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, perkenalkan nama saya Rahmat Baikuni. Bagi yang belum mengenal, teman-teman menyebut saya URB. Ya. Saya dikenal viral sebagai Ustadz akhir zaman katanya. Padahal saya juga nggak tahu siapa yang bikin saya viral ya. Oh iya, ketika saya ditangkap kemarin jadi viral. Ya, kenapa saya ditangkap? Karena saya menjadi Ustadz akhir zaman. Jadi saya berpikir ternyata beresiko menjadi Ustadz akhir zaman. Maka pada akhirnya saya sudah bertekad untuk tidak lagi jadi Ustadz akhir zaman. Ya, saya sudah bertekad bulat untuk menjadi Ustadz akhir bulan, insyaallah. Kalau Ustadz akhir bulan nggak akan ada yang nangkap. Mudah-mudahan ya nggak ditangkap lagi, karena saya sudah jadi Ustadz akhir bulan sekarang. Paling masalahnya dengan istri di rumah. Ya, saya bersyukur pada Allah hari ini kita bisa hadir. Ya, karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Nurul Huda yang telah mengizinkan kami hadir di sini. Saya hadir bersama teman-teman dari One Ummah Movement dalam syiar dakwah kami, kajian di seluruh titik, bukan hanya di Jawa Barat. Terakhir luar kota kita ke Yogyakarta ya. 3 hari kita roadshow ke Yogyakarta. Insya Allah kita roadshow ke beberapa tempat. Kedepan insya Allah ke Malang dan Surabaya, kemudian ke Pekanbaru dan sebagainya insya Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka tasyakur binikmat dengan isyarat kebangkitan Islam. Namun sebelum Islam bangkit, kita akan mengalami masa-masa terburuk. Artinya kita akan menghadapi waktu yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Jadi sebelum muncul nanti kebangkitan Islam, kita akan mengalami 5 tahun terburuk sepertinya. Dari mana angka 5 tahun? Nah, kita hitung sama-sama nanti ya. Kita hitung sama-sama nanti, bukan sekarang. Maka dari itu tetap bersama saya. Jangan kemana-mana setelah pembahasan yang satu ini. Bapak Ibu rahmati Allah, di antara tanda-tanda hari kiamat telah dekat sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW adalah waktu terasa begitu cepat. La taqumu sa'atu hatta yataqarrabu zaman. Kiamat tidak akan terjadi sehingga waktu terasa sangat cepat. Satash'uru as-sanata ka syahrikum. Kalian akan menemukan 1 tahun kalian seperti 1 bulan. Wa inna syahra ka usbu'ikum. Ya, 1 bulan sama dengan 1 minggu. Wa usbu'ikum ka ayyamikum. 1 minggu terasa seperti 1 hari. Wa ayyamukum ka kasanatikum. Ya, kasanatikum. Atau kasa'mab, kasa'atikum. 1 jam, 1 hari kalian sama dengan 1 jam kalian. Wa inna sa'atakum. Ya. Ya, dan sesungguhnya 1 saat kalian, 1 jam kalian seperti 1 kedipan mata. Artinya betapa waktu terasa sangat singkat sekali. Sebetulnya waktu kuantitasnya tidak berubah, tapi kualitasnya yang berubah. Apa yang membuat waktu terasa sempit? Hilangnya keberkahan dari waktu itu sendiri. Jadi ketika Allah mencabut keberkahan dari waktu hidup manusia, maka di saat itulah waktu terasa sempit, tidak ada berkah. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang berkah, tidak ada kebaikan yang membuat kita merasakan arti kehidupan kita. Apa yang menyebabkan waktu ini terasa tidak berkah? Banyak Bapak Ibu. Di antaranya adalah intisyarul ma'asi, banyaknya kemaksiatan di mana-mana. Itu yang menyebabkan waktu tidak berkah. Baik, berbicara tentang waktu, Bapak Ibu rahmati Allah, ada analisa yang cukup bagus. Ini mohon maaf saya sering sampaikan dalam kajian-kajian kami. Ya, masih ingat ada seorang tokoh dari Timur Tengah yang menyatakan bahwa dari Rasulullah ke kita, beliau membagi waktu kita menjadi 3 periode. Ya, ada yang tahu siapa tokohnya? Akang-akang yang pernah hadir bersama saya? Masih lupa apa sudah ingat? Oh, masih lupa. Oh, ibu-ibu kurang kedengaran, Bu. Halo. Gimana, Bu? Kedengaran? Ini kedengaran? Kalau tadi kurang. Ini harus saya tempel bu di sini. Cuma agak drum harus dikecilin. Ada mic yang lain kah? Memang suara saya agak beda Bapak Ibu ya. Agak kalau gini gimana Bu? Terdengar? Iya, baik. Ada seorang penulis ternama dari Timur Tengah. Beliau bernama Majid Kailani. Nah, Majid Kailani membagi waktu dari Rasulullah sampai ke kita itu menjadi 3 periode. Periode pertama disebut periode sehat. Disebut periode sehat karena loyalitas manusia berporos kepada risalah. Ya. Yeah. Sehingga seseorang dihormati, tolak ukur untuk menghormati seseorang, seseorang yang dipandang mulia itu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dihormati dan dimuliakan karena iman dan Islamnya. Ya, yeah. Karena akhlakul karimahnya juga. Jadi karena kedekatan risalah lah seseorang dimuliakan di tengah-tengah masyarakat. Nah, fase ini diwakili oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka sebagai generasi terbaik di muka bumi yang Allah keluarkan untuk manusia di muka bumi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Begini. Ya, yeah. Kalau ini gimana, Bu? Terdengar, Bu? Alhamdulillah. Cuma gemanya, Kang. Echo-nya begini. Ya, fase ini diwakili oleh Rasulullah dan para sahabat. Tidak ada manusia terbaik melainkan manusia yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW sebaik-baik makhluk Allah secara fisik dan secara akhlak. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Adalah Nabi SAW ada sebaik-baik makhluk, akhlak dan fisiknya. Maka orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah adalah orang-orang terbaik juga. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ini yang membuat mereka baik. Menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, melarang kemungkaran. Dan tidak ada waktu yang terbaik melainkan waktu di mana Rasulullah dan para sahabat hidup. Kalau digambarkan dengan kurva terbalik, maka puncaknya itu dari peradaban manusia yang terbaik, titik kulminasi terbaik, titik puncak terbaik dari kehidupan manusia adalah Rasulullah dan para sahabat hidup. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa adalah masaku, kata Rasulullah. Thumma ladina yalunahum, kemudian masa sesudahku, para sahabat. Thumma ladina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya, tabi'in. Ya. Thumma ladina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya. Cuma 3 kali kalau tidak salah harus menyebutkan, yaitu tabi'u tabi'in. Jadi Rasulullah menyebutkan terbaik itu sampai 300 Hijriah, abad ketiga Hijriah. Bismillah rahmatullah. Gimana? Masih? Ibu, terdengar Bu ya? Jelas Bu, suara saya? Terdengar? Kurang jelas? Kalau ini terdengar Bu? Ini gak pakai mic. Ya ini lagi. Ya. Kayaknya masalah ada di mulut saya Bu, ada di suara saya. Yang ini jelas Bu? Ah, baik. Aduh, gimana mengukurnya ya, biar konstan ini. Bapak Ibu rahmati Allah, nah itu generasi yang terbaik. Ya, maka kalau kita lihat, saya tanya Bapak Ibu, mulia mana Bilal dengan Abu Sufyan? Bilal. Ah, mulia Bilal. 100 buat Kang Azga. Kenapa Bilal lebih mulia daripada Abu Sufyan? Padahal Bilal budak, sementara Abu Sufyan bangsawan. Bangsawan. Kubarul Quraisy, Kibarul Quraisy, pembesar bangsa Quraisy. Orang terhormat di Mekah dulunya. Kenapa Bilal lebih baik dibandingkan dengan Abu Sufyan? Pertama, Bilal masuk Islam lebih dulu daripada Abu Sufyan. Bilal masuk Islam di saat Rasulullah dakwah pertama kali. Dan Bilal beriman kepada Allah bukan dari dakwahnya Rasulullah. Tapi Bilal mendengar dakwah tentang Islam, tentang tauhid, tentang Allah dari percakapan Amr bin Yasir yang diinterogasi oleh para pembesar Quraisy. ya, oleh aparat Mekah saat itu diinterogasi. Bilal faham dengan apa yang diucapkan oleh Ammar bin Yasir, makanya disuruh memukul Ammar bin Yasir ketika disuruh. Istitu ya Bilal, pukul dia Bilal, cambuk dia Bilal. Bilal diam saja, hingga akhirnya malah beliau yang disiksa. Sementara Abu Sufyan masuk Islam setelah Islam besar dan menguasai Mekah. Takut dia, maka dia seolah-olah terpaksa masuk Islam. Walau pada akhirnya dia faham dengan keislamannya, dia yakin dan serius dengan keislamannya. Tapi di mata masyarakat saat itu, Bilal lebih terhormat, lebih mulia ketimbang Abu Sufyan. Itu yang pertama. Pasti yang pertama, periode sehat. Periode yang kedua adalah periode sakit. Disebut periode sakit karena loyalitas manusia bergeser, bukan lagi kepada risalah Islam. Seseorang dimuliakan bukan karena ketakwaannya kepada Allah, tapi seseorang dihormati karena kekuasaan atau kepada orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Baik dalam bentuk orang personal, dalam bentuk kabilah ataupun bangsa. Nah, masa ini adalah masa yang diwakili oleh dinasti, oleh mulkan, yaitu mulkan Adwan. Disebut mulkan karena mengalami perubahan sistem kepemimpinan yang tadinya khilafah ala minhaj nubuwah, yaitu para sahabat khulafaur rasyidin al-mahdiin, bergeser menjadi mulkan, sistem nasionalisme kalau bahasa kita. Ya, kerajaan Adwan itu menggigit. Artinya kekuasaan terjadi turun-temurun, dinasti. Ya, pemerintahan kekuasaan berganti turun dari ayah kepada anak, dari anak kepada cucu, dari cucu kepada cicit, dari cicit kepada buyut, dari buyut kepada bao, dari bao kepada udeg-udeg, dari udeg-udeg kepada janggawareng, dari janggawareng kepada kait siwur, dari kait siwur kepada pancakaki, dari pancakaki kepada Pancasila. Yang terakhir Pancasila. Itu mulkan Adhan. Digigit. Jadi monarki hereditas. Ya, dan saat itu kekuasaan yang menjadi tolok ukur seseorang dimuliakan. Dan ketika kekuasaan yang menjadi alat ukur, parameter seseorang dimuliakan, maka harta mengikuti kekuasaan. Wanita mengikuti. Biasanya ada istilah harta tahta wanita. Nah, ini periode sakit. Kalau memang mulkan Adhan ini sesuai dengan apa yang tadi kita pahami, berarti berakhir di 1924, karena Turki adalah dinasti Islam yang terakhir. Setelah itu umat Islam hancur, walaupun menguasai dunia. Umat Islam dijajah, muncul Barat sebagai imperialis, sebagai kolonialis, maka umat Islam yang menguasai dunia dipecah-pecah seperti kue lapis. Mesir, divide dengan metode ya, divide dengan strategi, divide et impera. Dipecah belah lalu dikuasai. Mesir diberikan pada Inggris. Afrika pada Perancis. Palestina, Jordan, Inggris. Suriah, Lebanon, Perancis. Aljazair, Perancis. Irak, Inggris. Pakistan, Inggris. Malaysia, Inggris. Indonesia, Belanda. Giliran Indonesia, Belanda. Coba kita dijajah Inggris, pinter kita bahasa Inggrisnya. Ya, karena kita dijajah Belanda, bahasa Belanda tiba baraduk, bahasa Inggris araringgis ngucapkeun. Ya, iya billahi rahmakumullah. Nah, itu nasib umat Islam saat itu. Ya, dan di saat itu umat Islam terkena penyakit wahan, kata Rasulullah. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Maka tidak ada itikad untuk berjuang menjaga kehormatannya. Ini periode periode sakit. Periode yang ketiga adalah periode kematian. Disebut periode kematian, loyalitas manusia bukan lagi kepada kekuasaan, apalagi kepada iman dan takwa, kepada agama, kepada risalah, bukan, tapi kepada materi dunia, harta kekayaan. Maka di saat itu bukan penyakit wahan lagi yang melanda umat, termasuk umat Islam, tapi hedonis materialis. Konsumtif. Betapa tergantungnya manusia kepada gadget dan teknologi, kepada dunia. Andaikan itu hilang, galau kehidupan mereka. Tembok gak kuat tak galau. Kenapa? Fakir miskol. Asnaf yang keberapa itu ya? Yang ke 10, yang ke 9 ya. Ada fakir miskin, ada fakir miskol. Tidak punya kuota. Galau kehidupan mereka. Nah, para mulut imati Allah, saat inilah umat Islam menjadi objek dari kebiadaban bangsa-bangsa barat. Dibantai, dibinasakan. Bukan hanya harta kekayaan yang diambil, dieksploitasi. Bukan hanya darah yang dikuras. Bahkan akidah umat Islam juga dikuras habis di periode ini. Maka disebutnya periode kematian. Periode kematian, ini periode ketiga. Periode di mana umat Islam sudah terjangkiti paham hedonis materialis. Maka apapun dinilai dengan kekayaan. Seseorang dihormati karena kekayaannya. Kekuasaan sudah barang tentu. Dan orang memandang kekuasaan itu sumber kekayaan. Maka berapapun modalnya dikeluarkan, giliran terpilih, maka yang dipikirkan bukan bagaimana mensejahterakan umat, bukan bagaimana mensejahterakan rakyat, tapi kumaha carana eta modal balik deui. Maka terjebaklah oleh OTT, operasi tangkap tikus. Tangkap tikus apa tangkap tangan? Dua-duanya. Korupsi. Baik, ya Allah, rahmakumullah. Nah, periode kematian ini adalah periode kita semua. Dan kita menyaksikan inilah kondisi kita hari ini. Dan inilah waktu yang makin tidak berkah. Ya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang mati Allah. Nah, hari ini kita berada di zaman yang lebih buruk daripada zaman kemarin. Tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin. Dan jangan harap tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Itulah fakta yang akan kita dapati sampai kita bertemu dengan Allah. Suatu hari para tabi'in mereka curhat sama Anas bin Malik. Ya, kita kenal Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling terakhir hidup. Usianya 125 tahun. Usianya 125 tahun, anaknya 125 orang. Istrinya berapa, Bu? Anaknya 125 orang, istrinya berapa? Kalau istrinya 4, 125 bagi 4 berapa? 31, ada yang 32. Sanggup, Bu, turun mesin 32 kali? Tidak sanggup. Kebayang, Bu. Berarti istrinya bukan 4, Kang. Lebih dari 4. Cuma yang hidup 4. Meninggal 1, nikah lagi jadi 4 lagi. Istri yang pertama anaknya 16. Nah, gitu. Ya, Kang Azka. Nah, Imam Malik bin Anas ini sahabat yang terakhir hidup. Di saat Hajjaj, satu dari dari khalifah dinasti Umayyah memimpin, situasinya enggak jauh berbeda dengan kondisi kita hari ini. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kriminalitas merajalela, kezaliman terjadi bahkan di tingkat penguasa. Pada saat itu para tabi'in curhat sama Anas bin Malik. Fasyakauna anil Hajjaj. Kami curhat kepada Anas bin Malik tentang buruknya kepemimpinan Al-Hajjaj. Bagaimana ini Anas? Apa yang harus kami lakukan, wahai sahabat Rasulullah? Maka apa kata Anas bin Malik? Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la yati alaikum zamanun. Karena sesungguhnya tidak akan datang pada kalian satu zaman. Illa ba'dahu asyarru minhu. Melainkan sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya. Tidak datang satu zaman, melainkan zaman itu lebih buruk dari sebelumnya. Tidak akan datang satu tahun, melainkan tahun itu lebih buruk dari tahun sebelumnya. Dan tidak akan datang satu masa, melainkan masa itu lebih buruk daripada masa sebelumnya. Itulah masa-masa yang dihapusnya berkah atau dicabutnya berkah oleh Allah dari kehidupan umat manusia. Maka manusia dibikin sibuk untuk mewujudkan mimpi dan angan-angan mereka. Karena tingginya angan-angan manusia, karena panjangnya angan-angan dan mimpi mereka, maka waktu tidak cukup oleh mereka terasa dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga itulah kenapa dikatakan waktu terasa lebih pendek. Karena banyaknya ambisi yang belum tertunaikan. Betul? Itu diantara pandangan salah seorang ulama salafus saleh tentang dikatakannya oleh Rasulullah, waktu terasa sempit. Ya, baik Bapak Ibu yang mati Allah. Siapapun pernah membahas ini dan kita pernah membahas ini Bapak sekalian. Ini tentang 5 fase kepemimpinan yang disebutkan Rasulullah SAW yang akan kita alami. Ini adalah fase kenabian di mana Rasulullah memimpin dunia 610 sampai 632. Dan ini masa yang terbaik tadi. Dan juga di zaman ditambah ini. Ini masa yang terbaik. Kuntum khairu ummatin. Allah memberikan pujian pada mereka sebagai sebaik-baik umat. Nah, namun ini sudah berakhir di 661 Masehi. Rasulullah SAW memimpin 23 tahun. Khulafaur Rasyidin yang menjadi sistem dari Khilafah Alam Minhaj Nubuwwah. Pelaku sistem Khilafah Alam Minhaj Nubuwwah itu hanya 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Jadi 30 tahun. Berakhir di 661 Masehi. Nah, kemudian yang ketiga tadi kita bahas adalah fase atau periode sakit, yaitu Mulkan Adhan. Dimulai dari 661 sampai 1924, runtuhnya Turki Utsmani. Walaupun demikian, Allah masih memberikan waktu panjang bagi mereka. Karena di antara mereka masih ada jamaah, masih ada taifah yang tetap menegakkan Islam, menghidupkan Quran dan Sunnah. Maka tauhid ada pada komunitas mereka, pada jamaah mereka. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haqqi. Akan selalu ada satu ta'ifah dari umatku sepeninggalku nanti, satu ta'ifah dari umatku yang menegakkan kebenaran. La yadurhum man hudalahum. Mereka tidak merasa dibahayakan oleh orang-orang yang menggembosi mereka, dan tidak akan berpengaruh kepada mereka. Man khalafahum, orang-orang yang memperselisihi mereka. Wahum qadirina alal haq, qaimina alal haq, zahirina alal haq. Mereka tetap menang dalam kebenaran. Karena keberadaan mereka inilah Allah memberkahi mereka, sehingga mereka berkuasa 1262 tahun. Hari ini kita berada di fase yang keempat. Di fase ini umat Islam tidak lagi memimpin dunia. Yang memimpin dunia adalah Barat. Inggris memimpin sekutu, menghancurkan Turki Utsmani. Saat itu umat Islam dipecah-pecah dalam frame nasionalisme yang tadinya ummatan wahidah. Sudah dipecah-pecah dalam frame nasionalisme, dipecah-pecah lagi dalam multi ormas, multi orpol, madhab, sekte dan sebagainya. Makin kecil umat Islam peluang untuk bisa bersatu kembali. Di saat itulah kembali pada muslim, Allah cabut berkah dari kehidupan manusia sehingga waktu terasa sempit. Ya. Dan hanya sedikit manusia yang angan-angan dan cita-citanya yang terpenuhi. Kebanyakan mereka hidup dalam kesulitan dan tidak terwujudnya apa yang mereka ambisikan tentang dunia. Nah, kenapa demikian? Karena orientasi hidupnya dunia, dunia, dan dunia. Dan ketika dunia yang menjadi orientasi hidupnya, maka terasa tidak cukup apa yang mereka dapatkan. Maka sibuklah hidup mereka untuk mencari dunia, sehingga dunia terasa kurang waktu 24 jam. Saking banyaknya ambisi yang belum terwujud. Nah, inilah dikatakan oleh Rasulullah SAW, sempitnya waktu. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, sehari bagaikan satu jam saja. Dan satu jam kalian bagaikan waktu sesaat saja. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang dimasukkan dengan hadis Rasul tadi. Ya. Yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la takumu saatu kiamat, tidak akan terjadi hatta yataqarrabu zaman, sehingga saling mendekatnya waktu. Fatakunu sanata, fatakunu sanatu kasyahri, satu tahun maka jadilah satu tahun seperti satu bulan. Watakunu syahru kal jum'ati, oh ya, dan jadilah satu bulan itu seperti satu Jumat, maksudnya satu minggu dari Jumat ke Jumat. Watakunul jum'atu kal yaumi, dan jadilah satu minggu seperti satu hari, satu Jumat seperti satu hari. Wa yakunal yaumu kas-sa'ati, dan satu hari seperti satu jam. Wa takunas sa'atu kal ikhtiraqis sahafah, dan jadilah sejam itu bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma. Hanya sesaat terbakar, set, selesai. Bapak Ibu rahmati Allah, maka tidak salah kalau Allah bersumpah dengan nama waktu. Ya, bersumpah dengan nama waktu. Kita mengenal ada surat yang sangat pendek ya ini, tapi maknanya luar biasa. Surat Al-Asr. Saya yakin Bapak Ibu hafal semua ya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Ya, kita baca sama-sama biar yang berkah, bukan hanya tadi yang membaca Quran Kang Reza ya. Kang Reza barusan? Ya, kita baca sama-sama Quran surat Al-Asr. Bapak Ibu hafal ya? Ya, kita mulai dari ta'awuz, basmalah dan kepada suratnya. Baik, kita mulai sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, alhamdulillah cuma 3 ayat tapi luar biasa. Allah bersumpah dengan atas nama waktu, wal asri, demi waktu. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusr, betul-betul berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa aminu salihat, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Setiap kali kita mendengar ada kalimat alladzina amanu, illal ladzina amanu, selalu diikuti dengan aminu salihat. Ada yang tahu Bapak Ibu, Akang Teteh, kenapa kalimat amanu selalu diikuti dengan amilu solihat? Ada door prize? Ah, ada door prize. Yang bisa menjawab dapat door prize. Alhamdulillah. Tapi ustadznya yang nanya dapat door prize juga. Ada yang mau menjawab Bapak Ibu, kenapa setiap kali Allah mengatakan alladzina amanu selalu diikuti dengan wa amilu solihat? Kang Azga, apa? Dalam perintah dalam Al-Quran itu sebagai perintah Allah, yaitu melaksanakan amal soleh dan mengikuti nasihat-nasihatnya sesuai dengan Al-Quran dan Nabi dan Sunnah. Al-Quran. Boleh, tapi kepanjangan kan? Boleh kan? Tapi belum kan? Bisa ada yang lain lagi yang lebih tepat, maksudnya yang sesuai dengan tafsirnya. Ada penjelasan warna tafsir. Oh iya Ibu, ada mic? Nah, ada mic, barangkali silakan Bu. Mudah-mudahan ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ya. Oke. Syukur Kang. Sudah benar memang, cuma ini buat yang sesuai dengan Imam Ibnu Katsir. Baik apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin maksudnya karena tidak semua orang beriman itu saleh. Tidak semua orang beriman itu saleh. Iya. Bisa Bu? Iya. Bisa, alhamdulillah. Cuma belum pas dengan apa yang saya pahami. Terakhir ya, nuhun Ibu, tapi sudah benar semua. Saya tidak bermaksud mengatakan ini salah, ini lebih benar, tidak. Ada apa itu? Karena orang beriman, yang disebut orang beriman harus mengerjakan amal saleh. Dalam bahasa lain? Iya, bisa diulang. Ya, soalnya itu membuktikan bahwa orang beriman itu diakui orang beriman itu, jika orang itu sudah berserah amal soleh. Ay, subhanallah, takbir. Nah, itu dia. Kenapa orang beriman selalu dikaitkan dengan amal soleh? Karena iman hanya bisa diwujudkan dengan amal soleh, tidak bisa dengan amal salah. Betul? Jika ada seorang yang mengaku beriman tapi perbuatannya salah, berarti ada masalah dengan imannya. Jadi tidak mungkin orang beriman itu teroris dan radikalis. Betulkah dia terpapar ISIS? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Siapa yang saya tanya? Itu yang gebuk ya, gitu ya. Seperti Kang Ibu punten, Agang punten ya, Kang Azga ya. Ini yang memang sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir, Kang. Subhanallah. Mudah-mudahan berkah. Tapi sebentar, udah menikah belum? Sudah. Oh sudah. Itu buat istrinya, Kang. Jangan dipakai sama Agang. Baik, Ibadillah makumullah. Iya, betul sekali. Ibadillah makumullah. Saya menyoroti ini saja. Imam As-Syafi'i sampai mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Yang pertama tadi, yang kedua, andai kan cuma surat ini yang Allah turunkan dari Al-Qur'an, fakafata. Law anna Allah azza wa jalla unzirat hadis surati faqat lil insan, fakafata. Andai kan cuma ini aja yang diturunkan, maka cukup ini menjadi alasan bagi Allah untuk meminta tanggung jawab amal ibadah kita di dunia. Subhanallah. Ya firmanakumullah. Ketika seseorang disiksa di kubur dan ketika nanti ahli neraka masuk ke dalam nerakanya dan merasakan bagaimana pedihnya siksa neraka, waktu mereka penuh dengan siksa neraka, mereka berkata kepada Allah, "Rabbana arji'na ila ad-dunya sa'atan satajiduna minas salihin." Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sesaat saja ya Allah. Sekejap saja, sesaat saja. Niscaya engkau akan dapati kami termasuk orang yang soleh. Yang mereka minta cuma sesaat. Kenapa tidak sejam? Sesaat dengan sejam lama mana? Lama sejam kan? Sesaat dengan semenit lama mana? Sesaat itu sedetik kan Bu ya? Sesaat kemudian datanglah. Begitu ya. Sesaat kemudian. Berarti lebih lama semenit. Nah, tapi mereka minta sesaat, tidak minta semenit, tidak minta satu jam. Karena di saat seseorang sudah disiksa di dalam kubur, sesaat ketika seseorang sudah disiksa di dalam neraka, di situ dia faham arti nilai waktu semenit atau sesaat ketika digunakan untuk kebaikan. Apalagi jika dia dilakukan di akhir hayat, dia bisa menyelamatkannya dari neraka. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Kana rajulun ya'malu bi amali ahli al-jannah, fakana bainahu wa bainal jannah kida syibrin." Adalah seseorang berbuat kebaikan sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal saja. Ya, cuma sejengkal antara dia dengan surga, saking dahsyat kebaikan yang dilakukannya. Andaikan saat itu dia mati, maka pasti masuk surga. Tapi sayang, kata Rasulullah, "Wa fi akhiri hayatih yamalu bi amali ahli nar, famata fihi dakhulan nar." Di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan berbuat amalan ahli neraka. Kata Rasulullah, dia masuk neraka. Padahal tadinya dia dengan surga hanya tinggal sejengkal. Karena dia beramal dengan amalan ahli neraka. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, "Wa kana rajulun ya'maluna bi amali ahli nar, fakana bainahu wa bainan nar kida syibrin." Adalah seseorang beramal dengan amalan ahli neraka, maka jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal saja. "Wa fi nihayati hayatih ya'malu bi amali ahli jannah, famata fihi dakhulal jannah." Ketika jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal, tapi di akhir hayatnya dia beramalan dengan amalan ahli surga, mati ketika beramal soleh tadi. Mati ketika beramal soleh karena keyakinannya tadi, maka dia masuk surga. Inilah arti pentingnya iman walau sebesar biji sawi, Bapak Ibu, bisa menyelamatkan seseorang dari siksa yang neraka yang kekal abadi. Orang yang terakhir masuk surga adalah orang yang imannya sebesar biji sawi. Ya. Allah cerita di dalam Rasulullah SAW cerita dalam sebuah hadis bahwa ada seseorang yang disiksa di neraka ribuan tahun. Kita lihat dulu tayangan yang satu ini, Bapak Ibu, untuk membantu konsentrasi kita. Biasanya dalam kajian di malam hari itu suka ada dua hal yang terjadi. Ya, masih ingat apa, Kang? Kalau pengajiannya malam gini, itu suka ada dua hal yang terjadi, Bapak Ibu. Antara ngalenyepan dengan ngalenyapan. Apa bedanya coba ngalenyepan dengan ngalenyapan? Yang ini enggak ada door prize-nya. Kalau ngalenyepan itu keluar airnya dari mata. "Ya Allah, aku bertobat padamu ya Rabb." Dah keluar airnya dari mata kan? Kalau ngalenyapan keluarnya dari sini nih. Kau mau bari nyarande mah nya kada nu nyarande. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Ada satu tayangan ini yang mudah-mudahan ini menggugah kita agar kita pun bisa segera bangkit dari kelalaian kita, Bapak Ibu. Ini gambaran seseorang yang terjatuh dari titian sirat, terjerumus ke dalam neraka. Melayang-layang selama 76 tahun kata Rasulullah. Ketika seseorang terjatuh dari titian sirat, dari jembatan sirat, asirat, maka dia melayang-layang selama 76 tahun. Ini diulang-ulang Bapak Ibu. Karena seseorang seperti itu, Ketika dia terjatuh dari titian surat, dia melayang-layang, terbakar, hangus, mati, dihidupkan lagi. Terbakar, mati, hangus, dihidupkan lagi. Terus begitu entah berapa kali. 76 tahun kemudian baru jatuh ke dasar nerakanya. Tidak dapat kita bayangkan, Bapak Ibu. Ini api neraka, bukan api lilin. Andaikan ini lilin dan ini panasnya, kita meletakkan jari kita satu ini, satu jengkal saja di atasnya. Satu menit bertahan. Bisa? Berani kan? Gak berani. Satu jam? Gak berani. Satu hari? Satu tahun? Lalu mereka, adakah batasan waktunya? Tidak ada. Bagaimana dengan orang yang kekal di dalam api neraka? Dan apinya bukan lilin, tapi api yang 70 kali atau 7000 kali dari panasnya api bumi atau api matahari. Kalau api bumi 7000 kali, api matahari 70 kali panasnya. Allahu Akbar. Ini sisa neraka. Nauzubillahi minzalik. Maka jangan sampai kita menjadi ahli neraka, Bapak Ibu. Nauzubillahi minzalik. Insyaallah ada kabar gembira dari Rasulullah SAW. Ummati ummatun marhumatun. Umatku adalah umat yang Allah rahmati. Laisa lahum iqabun fil akhirah. Tidak ada siksa di akhirat bagi umatku. Oh, alhamdulillah. Kabar gembira dari Rasulullah, Allah tidak akan menyiksa kita. Lakinna iqabuhu ujirat fid dunya. Tapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Kaifa yakunu dzalik? Bagaimana siksaannya ada di dunia ya Rasulullah? Bil fitani, dengan huru-hara. Ya, saudara-saudara kita yang meninggal karena pembantaian, itu kesulitannya Allah segerakan di dunia. Di akhirat dia tinggal menikmati surga. Yang kedua, wabil zalazil, dengan gempa bumi. Maka mereka yang meninggal karena gempa, mereka yang meninggal karena longsor atau karena bencana, selama dia ada dalam kebaikan dan berniat melakukan kebaikan, dia mati husnul khatimah. Itulah disegerakan siksanya di dunia. Di akhirat tidak ada. Dan yang ketiga, wabil qatli, dengan pembantaian. Mohon maaf, pembantaian itu qatli. Kalau tadi fitan, ujian. Ya, panasnya geopolitik yang kita rasakan hari ini, begitulah cara Allah menguji, apa, mensegerakan azab bagi kita, siksaan bagi kita atas keburukan kita, apabila kita istiqomah. Apabila kita istiqomah selama masa fitnah melanda kita, di saat itulah dosa kita terbakar habis. Maka di akhirat kita tidak disiksa. Alhamdulillah. Itu cuma umat Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ada seorang manusia yang paling terakhir diselamatkan dari surga, dari neraka, dan terakhir masuk surga, yaitu orang yang imannya hanya sebesar biji sawi. Paling terakhir masuk surga. Setelah disiksa ribuan tahun, dia mengucapkan la ilaha illallah, keluar dari neraka. Tadinya dia tidak bisa keluar dari neraka karena susah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha, gebrus lagi karena masih ada dosanya, dibakar lagi di neraka. Ya. Begitu habis dosanya, dia spontan mengucapkan la ilaha illallah, maka diambil, terlempar dia dari neraka masuk ke surga. Ya, maka pada saat itu setelah dia mandi di Nahrul Haya, Bapak Ibu, semua ahli surga akan mandi di Nahrul Haya, sungai kehidupan. Di saat mandi itulah Rasulullah menyatakan setiap ahli surga akan tahu di mana tempatnya di surga. Oh, itu rumah saya, istana saya di surga. Sambil dia mandi itu. Ya, hanya dia sendiri saat itu dia mandi dan dia menyaksikan surganya. Maka setelah itu Allah berfirman kepada orang ini, ya fulan, idhab watlub makanaka fil jannah, ibhasu an jannatik. Hai hambaku, pergilah kamu, cari surgamu. Ya, maka dia pun pergi. Kemana tadi? Firdaus. Kan paling pertama Firdaus ya. Dia pede luar biasa, padahal imannya hanya sebesar biji sawi. Dan dia paling terakhir selamat dari neraka. Surganya surga Firdaus. Naik ke surga Firdaus, ya, di pintu gerbang surga Firdaus itu ada buku, sederet buku dari A sampai Z. Nama dia Rahmat Baikuni, diambil huruf R tuh. Rahmat Baikuni berarti bukunya huruf R. Dibuka, dilihat di halaman pertama, detail pisan bisika lewat. Rahmat Abdullah, Rahmat Basuki, Rahmat Bayhaki. Sampai selesai gak ada Rahmat Baikuni. Balik lagi kepada Allah sambil menangis, ya Rabb, qattamalatil jannah. Aina makani fil jannah ya Rabb? Ya Allah, surgaku sudah penuh. Surga itu ternyata sudah penuh. Di mana tempat saya di surga ya Allah? Gening surga tegas penuh. Irji'u, irji'u. Idhasu anjaratikum hasanan. pergi kamu, tangan sing benar sih, balik lagi ke situ. Balik lagi dia ke surga. Kebayang dari surga Firdaus sampai ke Baitul Ma'mur, makanya pakai motor Beat, Bapak Ibu. Kang Aska pakai motor Beat kan? Oh, motor spesi. Padahal jaraknya dari satu surga ke surga berikutnya itu satu, antara langit sejauh langit dan bumi. Tiga kali pulang pergi, dia tidak menemukan namanya ada di daftar penghuni surga. Mulai dari surga Firdaus sampai surga Baitul Ma'mur yang paling rendah. Tung-tung aku maha, beri jeng nyepengan baju balik deh ke Allah. Ya Allah, biarin deh kalau di halamannya juga gak apa-apa. Daripada kudu balik deh ke neraka. Pada akhirnya dia meminta halaman surga. Maafi muskilah ya Rabb, lau kuntu makani fi adna fil jannah. Gak apa-apa ya Allah, walaupun aku harus di empernya juga. Kan baik daripada kudu balik deh ke neraka ma'alim, abdi. Maka apa kata Allah? Ya ibadi, ya abdi. Ya Habibi, wahai hambaku yang aku cintai, ini a'adatu laka makanan fil jannah, aku menyediakan satu tempat untukmu di surga. Khairuha 20 dirham minad dunya wa ma fiha, keindahannya 20 kali lipat daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Itu surga orang yang imannya sebesar biji sawi yang bisa dipegang gini. Ya, yang bisa dipegang gini imannya. Walaupun bisa dipegang begini, tapi surganya 20 kali lipat dunia dan seisinya. Terbayang tidak Bapak Ibu, Pulau Jawa punya kita? Gak usah ada pemilu, udah kita presiden di Pulau Jawa. Yang lain ngontrak ke dia bayar kontrakan. Oh, gak poin lagi kontrakan. Kemudian gak kebayang kalau bumi punya kita. Nah, ini ahli surga paling kecil. Maksudnya orang yang imannya paling sedikit, paling terakhir masuk surga. Surganya 20 kali lipat keindahan dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah dikatakan begitu, Abu Bakar mengatakan, mudah-mudahan itu saya ya Allah. Abu Bakar aja tawadunya begitu. Kalau kita pengennya masuk surga tanpa hisab, betul? Betul, Bu. Padahal Abu Bakar itu kualitas imannya 2 kali lipat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kualitas imannya lebih banyak dari bintang di langit. Bintang di langit hari ini jumlah semuanya tidak ada artinya dibandingkan dengan iman Islamnya Umar bin Khattab. Oh, maksud lebih banyak iman Umarnya bin Khattab. Abu Bakar 2 kali lipatnya. Jadi mulia mana kita dengan Abu Bakar? Mulia mana kita dengan Umar? Yakin? Yakin lebih baik Abu Bakar ketimbang kita? Yakin lebih baik Umar ketimbang kita? Boleh saya pinjam Qurannya kan? Oh, ada Quran di sini. Kang Abdul, pinjam Quran Kang Abdul. Bapak Ibu yakin Abu Bakar lebih baik daripada orang beriman di zaman kita? Yakin? Baik, suatu hari Rasulullah bertanya, "Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum?" Mukmin manakah yang menakjubkan imannya untuk kalian? Para sahabat spontan menjawab, "Al malaikatu ya Rasulullah." Para malaikat ya Rasulullah. "Hum a'jabu imanuna imanuhum lana." A'jabna imanuhum. Mereka adalah orang yang paling menakjubkan imannya bagi kita. Apa kata Rasulullah? La, tidak. Bukan ya Rasulullah. "Kaifa la yu'minuna?" Bagaimana mereka tidak beriman? "Wahum inda rabbihim." Mereka ada di sekeliling ars Allah. Wajar mereka beriman. Mereka dekat dengan Allah. Ada di sekeliling ars Allah. Gak pernah Allah lagi meleng. "Eh, cangkul ruku wae ayo atuh." Sekali-kali Allah mempengker meleng. "Eh, ruku lagi." Enggak kan? Wajar mereka beriman kata Rasulullah. Oh, gitu ya Rasulullah. "Idzan antum ya Rasulullah al-anbiya wa rusul." Kalau begitu Anda ya Rasulullah, para nabi dan rasul. Gimana? La, bukan kami. Wa kaifa nu'minu, bagaimana kami tidak beriman? Wal wahyu yunazzilu ilaina, wahyu turun kepada kami setiap saat, setiap waktu. Wajar kami beriman. Allah selalu membimbing kami dengan wahyu yang turun langsung dan kami terima. Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Lalu siapa Kang Azga? Siapa lagi? Para sahabat berpikir, mereka, "Nahnu ya Rasulullah, ashabuk kami ya Rasulullah, para sahabat Anda." Lah, bukan kalian. "Wa kaifa la tu'minuna?" bagaimana kalian tidak beriman? Sebentar, nanti Bapak jawab ya. Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat aku mensiasati hari-hariku 24 jam. Di antara kalian ada yang berbuat dosa, aku tegur, selamat kalian dari ancaman neraka. Jadi siapa, Pak? Siapa, Pak? Mukmin yang terbaik imannya? Tidak pernah bertemu dengan beliau. Terus, Pak? Lalu mereka bertemu dengan? Betul, Pak. Subhanallah. Ada door prize? Betul, Pak. Takbir. Allahu Akbar. Para sahabat balik bertanya kepada Rasulullah. Famanil ladina ajaba ilaina imanuhum ya Rasulullah. Ada door prize, Pak. Ya, lalu orang-orang beriman yang manakah, siapakah ya Rasulullah orang yang menakjubkan imannya untuk kami? Apa kata Rasulullah? Alladzina a'jaba ilaina imanuhum, orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita. Alladzina yuhyuna min ba'dikum, orang-orang yang hidup jauh sesudah kalian. La yaltahiku nabi, mereka tidak bertemu dengan aku. Wala bikum, dan tidak pula bertemu dengan kalian, tidak sejaman dengan kalian. Wa yajiduna suhufan, mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas mushaf Al-Quran, dan mereka beriman kepada apa yang di dalamnya. Pertanyaan saya, angkat tangan yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Ada? Tidak ada. Atau pernah bermimpi bertemu Rasulullah? Boro-boro pagi mimpi ke acan mereka. Ada yang sejaman dengan sahabat? Tidak, bukan belum. Tidak ada. Enggak akan. Lalu dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari mushaf ini, dari lembaran kertas ini, betul? Dari mana kita tahu Islam agama kita? Dari mana kita tahu Rasulullah Nabi dan Rasul kita kalau bukan dari kitab suci ini? Inilah tiket kita untuk menjadi yang terbaik. Walaupun kita hidup di zaman yang terburuk, tapi kita yang terbaik. Jangankan berjihad sampai syahid, menghidupkan sunnah di akhir zaman, pahalanya 100 kali pahala mati syahid. Allahu Akbar. Di zaman kita. Berarti Bapak Ibu yang mati Allah. Jadi itu jawabannya Bapak Ibu. Jadi siapa yang terbaik? Abu Bakar apa orang yang beriman di akhir zaman? Orang yang beriman di akhir zaman. Abu Bakar saja pahalanya luar biasa. Abu Bakar kata Rasulullah adalah orang yang dipanggil dari semua pintu surga. Dipanggil dari pintu sholat. Dipanggil dari pintu ar-royan. Dipanggil dari pintu jihad. Dipanggil dari pintu dakwah dan sebagainya. Nama Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Artinya Abu Bakar boleh memasuki surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Tapi umat akhir zaman, jika dia meninggal dalam keadaan beriman, dia lebih baik daripada Abu Bakar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, baru semangat ini kan. Alhamdulillah. Sip, Kang Reja jadi enggak ngantuk saya. Sampai mana tadi Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, kembali ke sini. Di sini tersisa 5 tahun kayaknya. Di sini tersisa beberapa tahun sebelum fase yang kelima, itu zaman terburuk bagi kita. Zaman yang tersulit untuk kita hidup di muka bumi. Kenapa demikian? Karena di fase ini Dajjal sudah tidak ada. Berarti di sini Dajjal mati. Nabi Isa sudah turun. Di fase ini iman orang yang beriman dikunci. Dan kekafiran orang-orang dan orang kafir dan musyrik itu akan dikunci juga. Di zaman ini setan tidak lagi bisa menggoda manusia. Di zaman ini semua manusia itu aman sejahtera dan kaya raya. Jadi jangan khawatir yang saat ini punya utang besar. Di fase ini nanti kita lunas semuanya. Kenapa? Pemimpin kalian kata Rasulullah yang tasrun man sihahan. Pemimpin kalian akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Ya, luar biasa. Dan di zaman ini Islam tersebar di seluruh dunia. Maka tidak ada artinya dakwah, tidak ada artinya jihad, tidak ada artinya amal soleh. Karena di zaman ini sudah tentram umat Islam semuanya, dan Islam sudah zahir di mana-mana. Bapak Ibu, berarti sebelum ini, nah di sini ada fase yang tersulit bagi kita untuk survive di muka bumi. Jangankan mempertahankan iman dan Islam, mempertahankan hidup saja susah. Itu di zaman menjelang fase yang kelima. Pertanyaannya, berapa lama lagi dari kita ke fase yang kelima? Itu yang kita coba cari tahu. Kita cari tahu ya Bapak Ibu ya. Mau ikut saya? Ikuti saya Bapak Ibu ya. Kita hitung sama-sama. Baik, ikuti. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Qala. Ia berkata. Qala. Telah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sesungguhnya Allah yab'asu akan mengutus min hadhil ummati dari umatku ini ala ra'si setiap kelipatan kulli mi'atis sanah 100 tahun sekali man seseorang yujadidu yang akan memperbaiki dinaha agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud oleh Abu Dawud wayubaliguhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen disebut Bapak Ibu, jangan Abu Dawud aja yang disebut. WRB-nya pengen disebut. Berarti setelah Rasulullah wafat 100 tahun sekali Islam memimpin dunia. Dunia akan aman sejahtera dan Islam akan kembali ke zaman seperti Rasul dan para sahabat, Islam tanpa perpecahan, Islam asli saat itu. Baik, pertanyaannya, abad kejadian Islam sebelum kita siapa? Turki Utsmani. Turki Utsmani berakhir di tahun 1924. Andai kan benar angka ini adalah angka kejadian Islam sebelum kita, berarti setelahnya di sini angkanya berapa? Tambah aja 100. 2024. Betul? Matematikanya betul? 2024. Sekarang 2019. Berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. Berarti satu periode lagi. 5 tahun ke depan zaman tersulit bagi kita tinggal di muka bumi. Kenapa? Iblis dan Dajjal habis-habisan menggoda kita. Bapak Ibu rahmati Allah, tapi saya khawatir tidak menunggu 5 tahun ke depan. Maksud saya khawatir tidak sampai 5 tahun ke depan kesulitan itu baru datang. Tidak, justru bisa dimulai tahun ini. Betulkah dimulai tahun ini Bapak Ibu? Ada seorang jamaah yang bertanya pada saya, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz? Saya mendengar guru kita Uzma menyebutkan kalau beliau khawatir dukhon terjadi tahun depan. Dukhon adalah tanda kedua dari 10 tanda besar kiamat, di mana awan akan menutup bumi selama 40 hari 40 malam, siang tidak, malam pun tidak. Saudara-saudara kita di Pekanbaru cuma mereka yang mengalami, nanti kita semua mengalaminya. Nah, beliau melihat pertama ada hadis Rasulullah SAW terkait dengan apabila pertengahan Ramadan jatuh di hari Jumat. Pernah mendengar ya? Yang dialati pernah menyaksikan. Gak apa-apa kita putar lagi? Gak apa-apa kan? Di sini belum ya? Oke, kita bahas di sini kan ya? Kalau kita lihat tahun Hijriah ini yang sekarang 1441 Hijriah. Ini kalender Ramadan 1441 Hijriah. Tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Jumat. Ya. Yaitu tanggal 24 April. Dan tanggal 15 Ramadan jatuh pada 8 Mei, itu juga hari Jumat. Nah, ini. Ada memang hadisnya dari riwayat Imam Syekh Nu'aim bin Hamad. Namun orang-orang memandang hadisnya lemah. Ya, kita dengar seperti apa hadisnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di tahun ini kita akan mendapati tanggal 15 Ramadan jatuh pada malam Jumat. Mari kita renungkan hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih di bulan Dzulqa'dah dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara keras apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat, suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang-orang yang berdiri terjatuh. Para wanita-wanita terhempas keluar dari kamar. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan ada suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah, Subhanal Kudus, Rabbanal Kudus. Barang siapa yang melakukannya, niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya, niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aym bin Hamad di dalam kitabnya Al-Fitan. Kapankah hal ini akan terjadi? Apakah malam Jumat tanggal 15 Ramadan esok? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Memang hadisnya dhaif. Nu'aym bin Hamad ini dipandang lemah oleh para ahli hadis, lemah dari sisi pribadi beliau. Namun kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari, ternyata pernah ditemukan oleh Dr. Muhammad Amin Muhammad Jamaluddin dari Timur Tengah bahwa Imam Bukhari mengambil sanad jalur periwayatan oleh dari Nu'aym bin Hamad. Dari Nu'aym bin Hamad diambil oleh beliau, ditempatkan di kitab sahihnya. Artinya di mata Imam Bukhari yang paling atas tingkatan validitas hadisnya, dobtil hadisnya, itu mengatakan beliau tidak begitu lemah. Artinya ada kemungkinan sahih dari segi pribadi, dari segi sanad. Kedua, apabila hadis dhaif terjadi dalam kehidupan nyata, maka berubah menjadi sahih lidatih. Dan saya khawatir ini terjadi memang tahun depan. Artinya tahun 1441 Hijriah. Dan kalau Bapak Ibu lihat, Imam Mahdi kata Rasulullah akan diutus di saat di musim haji banyak terjadi huru hara, banjir darah sampai bulan Muharram. Tadi hadisnya disebut menyebutkan. Ya sesuai dengan hadis sahih yang lain, ternyata hadis ini sama. Apabila terdengar suara dahsyat di pertengahan Ramadan, misalnya hari ini hari Kamis, besok Jumat. Nah, maghrib itu sudah masuk hari Jumat, itu sudah 15 Ramadan. Ya, maka akan terjadi huru hara di bulan Syawal. Para umat, para kabilah akan berselisih dan bertikai di bulan Zulqa'dah. Akan terjadi pertumpahan darah di bulan Muharram dan di bulan Zulhijjah dan Muharram. Zulhijjah, musim haji. Imam Mahdi akan diutus setelah terjadi banjir darah di Mekah, di sekitar Masjidil Haram dan Ka'bah. Akan terjadi banjir darah. Kenapa? Karena ada 3 putra mahkota yang berkelahi, berperang, berebut kekuasaan setelah meninggalnya seorang raja. Apakah tahun depan Raja Salman akan meninggal jika Imam Mahdi akan diutus tahun depan? Wallahualam bissawab. Bapak Ibu, kita mendengar pengawal pribadi Raja Salman meninggal karena ditembak itu oleh temannya, katanya cekcok. Itu kamuflase menurut saya. Berita yang terbaru dan terakhir yang saya dapatkan itu meninggal karena menghalangi Raja Salman dari upaya pembunuhan. Kenapa diberitakan seperti tadi? Untuk menutupi kebenaran hadis ini. Kalau Raja Salman adalah raja terakhir dari Raja Arab yang apabila meninggal akan ada 3 putra mahkota yang berselisih. Itu kata Rasulullah SAW. Yaktatilu salatatun inda kangzikum. Akan ada 3 orang laki-laki berperang di sekitar kangzun kalian, Ka'bah kalian. Artinya Ka'bah nanti akan berdarah-darah. Masjidil Haram akan berdarah-darah. Kulum ibnu khalifatin, 3-3 putra mahkota, anak raja. Semalayasiru ila wahidin minhum, tapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil menjadi raja. Kenapa? Karena yang jadi raja adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi kata Rasulullah diutus di usia 40 tahun. Ada satu hadis yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, mudah-mudahan mendengar ini. Bukan hadis ini kejadian nyata. Kejadian nyata dari Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Boleh saya perdengarkan? Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, guru kita semua, ya semoga Allah menjaga beliau. Allahu yahfazuh. Beliau pernah menyampaikan kepada kita apa yang beliau alami. Ini saya baca, ya saya perdengarkan buat Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih ada di ini saya Bapak Ibu sekalian, di WA yang saya kirimkan ke seseorang. Mudah-mudahan masih ada. Insyaallah, mudah-mudahan masih ada. Ya Rabban. Oh, bukan ini. Sebentar Bapak Ibu. Allahu Akbar, mohon maaf Bapak Ibu tidak saya temukan. 2015 Ustaz Zulkifli Muhammad Ali menyampaikan pada kita kalau beliau mendapatkan WA dari seseorang di Madinah. WA ini berisi pernyataan, "Ustaz, saya Fulan bin Fulan. Saya tinggal di Madinah sudah 20 tahun. Saya belajar ilmu hadis di Madinah. Kemudian saya berteman dengan seseorang yang ciri-cirinya persis seperti disebutkan Ustaz tentang Imam Mahdi, baik ciri-ciri fisik ataupun ciri-ciri akhlaknya. Semuanya Ustaz ada pada orang ini. Mulai dari alisnya yang indah, lurus, mulai dari warna kulitnya yang hitam, orang Arab, mulai dari tubuhnya, tubuh orang Israel, mulai dari hidungnya yang mancung, aknal anfu, mulai dari barikas sanaya, mulai dari giginya depannya yang jarang, sampai ada tahi lalat di pipi kanan, sampai ada tanda kenabian di punduknya, sampai perutnya agak besar dikit dan kedua pahanya kecil, sampai detail seperti itu. Aku melihatnya Ustaz, 20 tahun aku berkenalan, berteman dengannya, bersahabat dengannya, dan dia keturunan Rasulullah SAW. Ulama-ulama di Madinah melindungi orang ini. Dan ulama-ulama Madinah mengatakan pada beliau, "Anda ini jangan-jangan Imam Mahdi. Kami ridho kalau Anda memimpin kami sebagai Imam Mahdi." Tapi beliau tawadu mengatakan, "Ustaz, lastu mahdian ana ihda minal ansar." Persis seperti apa yang Rasulullah sabdakan, "Aku bukan Imam Mahdi. Aku satu dari orang-orang Ansar." Itu nanti ketika dia menolak untuk dibaiat. Itu tahun 2015, usianya 35 tahun. 2015, usianya 35 tahun. Sekarang 2019, berarti usianya berapa? 39 tahun. Imam Mahdi dibaiat di usia 40 tahun. Tahun depan usianya berapa? 40 tahun. Apakah betul berarti beliau hari ini beliau berada di Suriah berjihad bersama kaum muslimin? Orang Indonesia ini diajak oleh beliau untuk ke Suriah tapi beliau menolak. "Aku ingin kembali ke Indonesia karena ladang jihadku Indonesia." Artinya beliau melihat Indonesia akan seperti Suriah, maka beliau memilih pindah ke Indonesia. Apakah Indonesia memang akan berdarah-darah Bapak Ibu? Boleh saya memperlihatkan sesuatu? Halo? Boleh saya memperlihatkan sesuatu? Masih ada waktu? Masih. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ini. Ulang lagi ya, Kang. Gak apa-apa, Kang. Baik, Bapak Ibu, saya perlihatkan sesuatu yang mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi kita untuk kita bersungguh-sungguh untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Bapak Ibu, ini seorang mahasiswa mengajukan pertanyaan kepada saya dengan mengirimkan ini. Ustaz, Bapak Ibu kita lihat ini. Ini ada darah berceceran dan ini di Ka'bah, samping Ka'bah. Ini rukun Hajar Aswad, betul? Ustaz, kira-kira ini isyarat apa, Ustaz? Rasulullah SAW tadi menyebutkan ciri mamadi diutus apabila terjadi pertikaian sehingga darah tercecer di mataf tempat kita tawaf di sekeliling Ka'bah. Bapak Ibu, jawaban saya pada beliau, Ahi, coba antum lihat film yang kedua. Bapak Ibu rahmati Allah, nah ini film yang kedua. Setahu kita, Ka'bah ini berbentuk bujur sangkar, betul? Ini disebut rukun Hajar Aswad karena di sini terdapat Hajar Aswad. Rukun itu artinya tiang atau sudut. Disebut rukun Hajar Aswad karena ada Hajar Aswad di sini. Ini disebut rukun Yamani. Disebut rukun Yamani karena sudutnya mengarah ke Yaman. Yang ini disebut rukun Syami karena mengarah ke Syam, ke Palestina, ke Suriah. Yang ini rukun Iraki karena mengarah ke Irak. Bapak Ibu, coba kita lihat negara-negara yang ditunjukkan oleh sudut ini. Yaman, Syam, Palestina, Suriah, dan Irak. Bagaimana kondisi negara mereka hari ini? Sudah berdarah-darah belum? Sudah berdarah-darah? Yakin? Sudah berdarah-darah. Sepakat. Saya ada semuanya di sini. Mau Yaman, mau Irak, mau Palestina, Suriah, ada berdarah-darah di sini. Kalau ini mengarah ke Yaman dan sudah berdarah-darah, kalau ini mengarah ke Suriah dan sudah berdarah-darah, kalau ini mengarah ke Irak dan sudah berdarah-darah, lalu rukun Hajar Aswad yang ada darahnya tadi mengarah ke mana? Mengarah ke mana, Bapak Ibu? Boleh kita lihat sama-sama ya? Jangan-jangan mengarah ke Tanjung Sari Residen. Punten hore Bapak Ibunya. Ah, Ustaz menyingsiunan. Sanes nyingsiunan, Bu, berbagi rasa sieun. Abi alim sieun nyalira, hoyong sieun sasarengan. Kita lihat Bapak Ibu, kira-kira mengarah ke mana? Kemana, Bu, Kang? Wah, betul, boleh, Kang. Boleh, Kang, boleh. Ke Wamena? Kayaknya memang sudah berdarah-darah. Jadi kemana, Kang? Indonesia. Indonesia. Indonesia kan? Ini kalau diteruskan terus set, nah ke sini ke Tanjung Sari Residen. Berarti Indonesia. Bapak Ibu tidak terbayang negara kita akan menjadi tempat terjadinya perang dunia ketiga. Lupakah kita kalau Rasulullah pernah bersabda, "La ta'tina sa'atu hatta tuqatilu qauman" Sigorul ayun juluduhum ahmar zunfalunuf wabujuhum kalmajanil mutraqah. Kiamat tidak akan menimpa kita melainkan kalian akan berperang, sehingga kalian berperang dengan satu bangsa, sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka, dan lebar wajah mereka. Bangsa mana, Bapak Ibu? Tiongkok. Jangan terlalu keras, Bapak Ibu. Bangsa mana? Sudah datang belum ke negara kita? Berarti memang kita akan berdarah-darah. Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat sehingga kalian berperang. Artinya memang kita harus berperang dengan mereka. Dan nampaknya itu yang akan terjadi. Apakah bulan Oktober ini? Bapak Ibu rahmati Allah, jangan terlena, hati-hati dengan kesibukan dunia sehingga kita lupa pada fakta yang disebutkan Rasulullah SAW. Ini nubuah, Bu. Rasulullah tidak pernah berdusta. Pernah Rasulullah berdusta? Tidak. Artinya apa yang dikatakannya terjadi atas seizin Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ustaz, jadi apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Baik, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya fokuskan saat ini untuk kita banyak kita lakukan. Yang pertama dan ini yang terpenting adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Ini beberapa data yang saya inginnya saya bahas, Bapak Ibu. Tapi karena waktu tidak cukup mungkin ya. Suatu saat kita bahas nanti, Bapak Ibu sekalian. Jika Allah menakdirkan kita bertemu lagi, kita bahas lagi nanti. Ini beberapa fakta empiris dari ciri kiamat akan terjadi banyaknya pembunuhan. Ini yang menyebabkan waktu tidak berkah. Banyak pembantaian di mana-mana. Sampai yang dibunuh tidak ngerti kenapa saya harus dibunuh. Dan yang membunuh pun enggak ngerti kenapa saya harus membunuh. Dan kata Rasulullah, yaqtatilun nas yuqatilun nas ba'duhum ba'dan ala syai'in tafiyah. Orang membunuh hanya karena urusan sepele, karena direbut pacar dibunuh, kesenggol dibunuh. Luar biasa. Oke. Okay. Dan umat Islamlah sebetulnya korban terbesar dari isu terorisme. Betul? Hakikatnya tidak ada perang terhadap terorisme. Yang ada adalah perang menggunakan alasan terorisme. Karena terorisme itu mereka ciptakan dan mereka tuduhkan kepada orang yang ingin mereka hancurkan. Apa alasan kenapa penghafal Quran ini ditembak mati? Saya malu melanjutkan mendengar kata-kata dari Syekh ini, karena ketika beliau jatuh meninggal dunia, maka jatuh pula kemuliaan umat ini. Mayoritas umat Islam di muka bumi tidak bisa melindungi seorang penghafal Quran dan tidak bisa membalaskan kematiannya, Bapak Ibu. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, baik Bapak Ibu rahmati Allah, ketika umat Islam berjumlah 10.000 orang, maka muncul perintah dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Gembira para sahabat ketika turun perintah ibadah haji, perintah yang ditunggu-tunggu untuk menyempurnakan Islam mereka, karena khawatir mereka tidak sempat beribadah haji, ajal keburu menjemput. Mereka berharap bisa segera melaksanakan ibadah haji. Turun perintah ibadah haji, senang mereka. Saat itu Rasulullah bingung, wahai sahabatku, tidakkah kalian melihat diri kalian sendiri? Coba tatap diri kalian. Nahnu aksara jumlatan al-yawma minhum. Kita sekarang paling banyak jumlahnya dibandingkan orang kafir Quraisy. Jumlah kita sekarang 10.000 orang. Lah kalau kita datang ke Mekah, begitu saja tanpa pemberitahuan, kita dikira nanti menyerang Mekah. Dikira kita akan berperang melawan mereka. Invasi militer. Tidak. Berarti harus ada orang yang diutus untuk memberitahukan, kita datang untuk beribadah haji, bukan untuk berperang. Maka disepakati yang diutus Utsman bin Affan. Pergilah Utsman ke sana, memberitahukan kalau Rasulullah dan para sahabat datang untuk beribadah haji, bukan untuk berperang. Tapi apa yang terjadi? Berita yang kembali pada Rasulullah, Utsman bin Affan dibunuh. Terdengar, statusnya terdengar, Rasulullah baru mendengar Utsman bin Affan dibunuh. Rasulullah belum melihat fisiknya Utsman tergeletak seperti ini. Tidak. Baru terdengar. Tapi apa yang terjadi? 10.000 sahabat diambil sumpah setianya. Kita serang Mekah. Kita perangi mereka. Jangan sisakan seorang pun dari orang kafir di kota Mekah itu. Bayangkan. Terjadilah Bai'atul Ridwan. Dan Allah ridho dengan ini. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Sungguh Allah ridho pada orang-orang beriman pada kalian ketika mereka berbaiat padamu di bawah pohon Ridwan itu. Subhanallah. Mekah dikepung karena terdengar Utsman bin Affan dibunuh. Statusnya terdengar. Maka buru-buru orang-orang Mekah mengembalikan Utsman. Utsman balik deh, bisa diserang kami. Buruan balikkan itu. Karena ketinggali ku Rasulullah. Geningan Umar hirup kene. Tidak jadi itu perang. Kebayang kalau benar-benar terjadi. Sekarang bukan terdengar lagi. Terlihat Bapak Ibu. Dan bukan satu orang. Bukan dari satu orang samahah. Jutaan umat Islam dibantai. Lihat Rohingya, lihat Irak, lihat Afghanistan, lihat Suriah, lihat Palestina, lihat Yaman, lihat Uighur, lihat Wamena. Umat Islam yang dibantai. Dan kita menyaksikan bagaimana mereka dibantai dan dibakar tubuhnya. Kita mayoritas kita tidak berbuat apa-apa. Ini artinya waktu hidup kita tidak berkah. Pada itu kita tidak berkah. Artinya malu kita di hadapan Allah. Kita hanya bisa mengelus dada dan meneteskan air mata. Setelah itu kita lupa pada penderitaan mereka. Padahal kezaliman ini tidak akan berhenti dengan lupanya kita, dengan mengelusnya kita dan hanya mengutuknya saja lewat grup ataupun lewat lisan kita. Artinya harus ada tindakan. Hati-hati Bapak Ibu, ada kemungkaran di depan kita dan kita diam saja, merasa nyaman dengan kehidupan kita, sementara kemungkaran ada di depan kita, siap-siap azab akan menimpa kita. Rasulullah SAW mengatakan, ya, innallaha azza wa jalla la yu'adzabul ambah bi amalil khassah. Allah tidak akan menyiksa satu bangsa hanya karena kemaksiatan segelintir orang saja. Kalau yang maksiat hanya segelintir orang, ya merekalah yang diazab Allah. Enggak mungkin satu bangsa itu Allah hancurkan. Hatta yarawul munkar baina zahranihim, sampai mereka melihat ada kemungkaran di depan mereka, wahum qadiruna ayunkiru, dan mereka mampu mencegah kemungkaran itu agar tidak terjadi. Fala yunkiru, mereka diam saja. Biarin itu mah kelompok lain, ormas lain, biarin itu mah tetangga kita, bukan kita. Udah kita mah diam saja. Bisika bawa-bawa, nah, itu bahaya. Ada kemaksiatan di depan kita, kita diam saja padahal kita mampu mencegahnya. Maka apa kata Allah? Adzabahullahul khassah wal ammah. Maka Allah akan menyiksa mereka yang berbuat mungkar dan mereka yang mendiamkan kemungkaran itu terjadi. Saya khawatir bangsa ini akan ditenggelamkan Allah jika kemungkaran yang kita saksikan setiap hari di depan kita tidak kita cegah dan tidak kita hancurkan. Mereka yang mungkar hancur, atau kita sama hancur dalam kehinaan. Na'udzubillahi min dalik. Saya tidak mau. Maka saatnya kita bangkit untuk menjaga izah kita sebagai umat yang mulia. Bapak Ibu, mohon maaf sayang sekali sudah jam 9 lebih seperempat. Saya korupsi beberapa waktu Bapak Ibu ya. Allahu Akbar, mohon maaf Bapak Ibu tidak terasa enak memang kalau sudah berbicara. Sehingga tidak merasakan kegelisahan para mustami yang sudah kasakusuk kesana kemari. Atau yang lainnya Bapak Ibu. Ini fakta-fakta yang harus kita pahami dan kita ingat Bapak sekalian. Yang ternyata Direktur CIA mengatakan, Direktur CIA Gina Haspel mengatakan minta maaf kepada Usama bin Laden dan keluarganya dan juga umat Islam kalau ternyata Usama bin Laden tidak terlibat dalam hancurnya WTC dan juga Al-Qaeda tidak pernah datang untuk menghancurkan WTC. Ternyata WTC hancur oleh orang dalam Amerika sendiri. Bapak Ibu, 2001 saya sudah mengatakan kalau Amerika lah yang menghancurkan itu. Betulkah itu Bapak Ibu? Ini datanya saya simpan Bapak Ibu. Datanya saya simpan. Dan pesawatnya bukan pesawat penumpang. Itu pesawat kargo. Bukan pesawat komersial. Kalau pesawat komersial ketika take off dan landing itu jendelanya dibuka kan? Dan ada jendelanya. Ini tidak ada jendelanya. Yang kedua, ada sesuatu yang menyala-nyala, ala remote control raksasa Bapak Ibu yang digerakkan secara internet, komputerisasi melalui wireless, melalui internet, jaringan internet. Artinya pesawat itu tanpa awak dan digerakkan dengan dari jarak jauh. Itu tidak ada seorang pun di dalamnya. Dan itu hancur bukan karena pesawat, tapi karena dinamit yang sudah ditanam di beberapa tingkat dan sudah dipotong itu setiap tiangnya. Saya tidak berbicara tanpa fakta. Yang tidak tahu kalau saya menyimpan data, mungkin mereka mengatakan saya menyebar hoaks. Ini saya dapatkan data dari Komisi 911 Amerika Serikat. Di tahun 2001, enggak perlu nunggu 2019 Anda baru 2015 Anda baru mengatakan. 2019 ini. Beberapa bulan yang lalu dia mengatakan seperti ini. Udah gitu dia mundur dari direktur CIA, minta maaf, jabatannya dia serahkan. Bukan hanya Gini Hespel. Begitu juga dieksekusinya Saddam Hussein karena difitnah dia menyembunyikan senjata pemusnah massal dan membantu teroris Al-Qaeda. 2003 ini pernyataan muncul di setiap media massa. 2011 semuanya mengatakan Saddam Hussein tidak menyimpan senjata pemusnah massal dan tidak terlibat dengan terorisme WTC. Tapi mereka sudah menghukum mati beliau dan masjid-masjid sudah dihancurkan di Irak dan Quran sudah dibakar dan ribuan kaum muslimin dibantai di Afghanistan dan di Irak. Itulah mereka. Tapi tidak sedikit pun mereka dihukum, Bapak Ibu. Silakan saksikan. Lihat hitungannya. Colin Powell mengatakan secara resmi di White House kalau itu salah mereka. Listen to Colin Powell in February 2001. He states clearly that there was no threat from Saddam Hussein. He has not developed any significant capability with respect to weapons of mass destruction. He is unable to project conventional power against his neighbors. He had nuclear weapons, and we believe he has in fact reconstituted nuclear weapons. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. We cannot wait for the final proof. He's got it. He's got it. Smoking gun. He's got it. That could come in the form of murder. It appears that there were not weapons of mass destruction. You said you knew where they were. I did not. You know where they are. They're in the area around Tikrit and Baghdad and east-west south. You have said in the past that it was, quote, pretty well confirmed. No, I never said that. Okay. I never think that is... Absolutely not. What I said was, it's been pretty well confirmed, that he did go to Prague and he did meet with senior officials of Iraq. Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. Secretly, without fingerprints, he could provide one of his hidden weapons to terrorists or help them develop their own. What does Iraq have to do with what? The attack on the World Trade Center. Stop it, stop it, stop it! Ini tingkat dunia. Tingkat Indonesia mungkin sama. Jadi jangan terlalu percaya dengan media. Baik televisi ataupun media sosial, medsos. Jika terjadi pemberitaan yang menyudutkan umat Islam, bisa jadi itu hanya alibi saja untuk mendiskreditkan umat Islam. Standar ganda. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali itu dulu. Bapak Ibu mohon maaf, apa yang harus kita lakukan? Ini belum sempat saya bahas ya, karena waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali. Nah, ini buruknya keadaan seperti kita. Ini di Indonesia Bapak Ibu, pernikahan sesama jenis. Dan ini di Jawa Barat. Jawa Barat Bapak Ibu. Ya. Yeah. Dan ini yang sehari-hari kita saksikan. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan idastabahu zina, apabila zina di mana-mana, wasyurbul khumura dan khamar diminum di mana-mana, dan musik-musik berbau syahwat beredar di mana-mana, digelar di mana-mana, maka Allah berkata dari cemburu Allah di langit sana, hei bumi, goncangkan mereka, hancurkan mereka dengan gempamu. Maka gempa terjadi di mana-mana, longsor terjadi di mana-mana, ditelan tuh mereka dengan mana. Ini tidak menjadi pelajaran buat mereka. Nauzubillah. Ini tidak saya bahas karena berbahaya. Ini juga tidak saya bahas karena berbahaya. Ini juga tidak saya bahas karena berbahaya bagi saya pribadi. Nah, ini saja yang saya bahas. Ciri kiamat telah dekat kepada kita, kata Rasulullah SAW, dan hilangnya berkah waktu bagi manusia adalah ala inna min asratis saah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi, anturfal asrar wa tudal akhir. Naiknya orang-orang buruk memimpin satu kaum dan disingkirkannya orang terbaik pilihan umat. Bapak Ibu, sudah terjadi belum? Sudah. Di mana? Di Suriah. Di mana? Di Mesir. Di mana? Di sana ya, di luar negeri, bukan di Indonesia. Jangan bilang di Indonesia, nanti ditangkap. Baik Bapak Ibu, rahmati Allah. Itu saja dulu, nanti kita bahas. Dan ini buruknya hari ini, ini juga inginnya saya bahas nanti. Ya, yeah, ini yang inginnya saya bahas nanti karena waktu Bapak Ibu tidak cukup ya. Ini fakta-fakta hancur dan buruknya umat akhir zaman, inflasi terjadi. Ya, yeah, maka apa yang bisa lakukan ini? Kalau mau tobat, tobatlah sekarang. Karena kalau matahari sudah terbit dari barat, tidak ada artinya tobat seseorang. Ya, yeah. Kedua, apa itu tobat? Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 5 syaratnya. Nanti kita bahas apa saja syarat-syarat taubat, atau kita bahas ini semua secara detail nanti dalam pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu, intinya kita taubat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan cara memohon ampun atas dosa-dosa kita, tinggalkan perbuatan dosa tadi. Berarti harus ada hijrah. Yang kedua, meningkatkan takwa kepada Allah dengan tiga cara. Satu, ayyuta'afala yuso, taati Allah dan jangan kau maksiati. Taat artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Maksiat pada Allah, melaksanakan apa yang dilarang dan meninggalkan perintah Allah, itu maksiat. Yang kedua, unsur takwa itu adalah ayyushkaru fala yukfar, syukuri apa yang Allah berikan dan jangan Allah kufuri. Syukur kepada Allah artinya menggunakan kenikmatan yang Allah berikan pada kita di jalan yang Allah ridhoi. Kufur nikmat berarti menggunakan kenikmatan yang Allah berikan di jalan yang tidak Allah ridhoi. Yang ketiga, unsur dari takwa haqqatu qati adalah ingat selalu kepada Allah dan jangan pernah Allah kau lupakan, kata Rasulullah. Tiga hal itu jika ada pada seseorang layak disebut takwa. Apa itu? Taat tidak maksiat, syukur tidak kufur, ingat tidak lupa. Pertahankan tiga hal tadi, upayakan semaksimal mungkin kita layak disebut takwa. Ya, yang ketiga, tahsinul ibadah, bukan ta ya, bukan kap tapi sin, ya. Tahsinul ibadah, perbaiki ibadah kita, artinya sesuaikan ibadah kita dengan Quran dan Sunnah. Insya Allah itu yang akan membuat Allah melindungi kita. Sempurnakan ibadah kita dengan Sunnah, maka Allah akan menjaga kita. Dan kalau Allah sudah menjaga kita, apapun dahsyatnya fitnah akhir zaman tidak berefek pada kita. Yang keempat, sedekah dan wakaf. Orang yang terbaik adalah orang yang faham kalau umur jasadnya terbatas, maka di saat itu dia berharap, walaupun nanti saya mati, tapi saya ingin pahala ibadah saya tidak ikut mati. Maka dia bersedekah dan wakaf, digunakan hartanya di jalan yang Allah ridhoi. Apa itu? Hartanya dia keluarkan untuk sesuatu yang berpahala panjang, yaitu sedekah dan wakaf. Wakaf maksud saya, dia ingin hartanya terus mengalirkan pahala kepadanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Baik. Yang kelima, menghafal Quran. Sebelum nanti Allah akan mencabut hafalan Quran dari siapapun, akan terjadi satu saat di mana imam lupa dengan bacaan Qurannya. Rakaat pertama dia jalan, dia ingat dengan hafalan Qurannya, tapi rakaat kedua dia lupa dengan Al-Fatihah. Di rakaat pertama dia baca Quran. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Di belakang. Lalu dia baca Quran. Surat apa kan? Tadi? Ya, atau misalnya baca Atin, Matini wa zaitun wa turi sinin, sampai selesai. Rakaat, ruku, sujud, bangkit lagi, rakaat kedua, dia tidak tahu baca Quran. Bismillah dia lupa lagi, Al-Fatihah lupa lagi. Dia mencoba mengulang kembali, kaget, merinding badannya karena dia lupa dengan surat Al-Fatihah. Dan makmumnya diam saja. Dia memberikan isyarat agar makmumnya memberitahukan, makmumnya juga sama, mau mengingatkan, lupa makmumnya juga. Maka sholat diselesaikan dengan tanpa satu ayat pun setelah rakaat pertama. Dan apa yang terjadi? Setelah selesai sholat berjamaah, buru-buru dia balik imamnya. Kenapa kalian diam saja? Aku lupa dengan surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Kami pun juga sama lupa di saat kami mau mengingatkan. Lari umatnya ngambil Quran, imamnya ngambil Quran. Ketika dibuka Quran, tidak ada satupun hurufnya, kosong semuanya. Itu akan terjadi nanti. Kapan? Menjelang Allah mencabut nyawa orang beriman. Jadi kalau mau menghafal Quran, hafalkan dari sekarang, karena nanti tidak ada artinya. Yang keenam, hijrah dan berjamaah. Butuh kita hijrah. Hijrah merupakan salah satu bagian dari konsekuensi taubat. Selain dari sadar telah melakukan dosa, lalu menyesal telah melakukan dosa, meminta ampun atas perbuatan dosa, lalu berjanji tidak akan mengulangi, kelima, tinggalkan perbuatan dosa tadi, artinya kita hijrah. Insya Allah Bapak Ibu, kita sedang berjuang untuk punya kampung hijrah, sehingga ketika petaka terjadi, kemarau terjadi, kita bisa menyelamatkan diri. Insya Allah bulan minggu depan saya survei kembali ke tempat yang ketiga. Bapak Ibu, kita bangun kampung hijrah akhir zaman untuk melindungi kita dari fitnah akhir zaman, apapun fitnahnya, termasuk membuat hidup kita berkah tanpa riba, karena riba yang membuat waktu tidak berkah. Terakhir, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.